Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحبت أزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله دهر إني مالام أحد tanggal 23 Rabiul Tsani 1443 Hijriah atau tanggal 27 November 2021 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 97 bait yang ke-32 sampai 34 halaman 138. Ini masih jilid 1 dari 3 jilid. Dan kita mulai dengan matan sebagaimana biasanya. Nah, ya Iqra Mas. Ila qala mu'allif rahimahullah. Qala Muhammadun wa ibn Maliki. Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Salliyan ala nabiyyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa wa astainu waha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah uqribul aqsa bilafi mujazi wa tafsutul ba'la fi waqtin munjazi wa taqtadi ridham bi khairi suhti fa ikatan alfiyah tabni mu'ti wa huwa bisabkin haizun tahtila mustawjibun sana'iyal jamila Allah yaqdi bihibatin wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Kalamuna lafdun mufidun kastakin. Wasman wa fi'lun summa harful kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu'am. Wa kilmatun biha kalamun qadiyu'am. Lijari wa tanwini wa nita wa'al. Wa musnatil li ismi tamyizun hasol. Ita fa'alta wa atat wa yaf'ali. Wa nuni'at bilanna fi'lun yanjali. Siwa humal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudari'un yali lam kayasham wa ma dial af'ali bita miswasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi wasmun nahusa wa hayyahal al mu'rabu wal mabni wal ismu minhu mu'rabun wa mabni disyabahi minal hurufi mudni asyabahil wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniya batin anil fi'li bila asuri wa kafi qorin usida wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardi wa suma wa filu amrin wa mudiyyin bunya wa arabu mudari'an in aria inuni tauqidin mubashirin wa min nuni inasin kaya ro'na manfutin wa kullu harfin mustahikul lil bina wa aslu fil mabniyi an yusakkana wa min hudu fathim wa dhukasrin wa dhom Ta'ayna amsi haith wasakinukam wa raf'a wa nasbaj alan i'raba ismin wa fi'lin nahwulan ahaba wal ismu qad khusiso bil jarri kama qad khusiso al fi'lu bi ayyan jazima farfa' bidhammin wasiban fathan wa jur kasron kadhikrum wa abdahu yasur wa jizim bitaskina wa khairu ma dhukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir Warfa biwawin wasiban nabil alif wajrud biya ima minal asma asif. Min dhaka du'in subatan abana walfa muhaithul mimu min hubana. Abun akun hamun ka dhaka wahanu wa naqsu fi hadzal akhiru ahsanu wa fi abi wa taliyahi yanduru wa qasruha min naqsihinna ashharu wa syartu dzal i'rabi an yudafnala liya kaja akhu ka akhu abi kadaktila bil alifir fa'il musanna wakila idza bi mutmari mudhafa musila il tal kadza kasnani wasnatani tabnaini wabnataini yajriyani wa ta'lu fulya fi jami'i al alif jaron wa nasban ba'da fathin qad ulif. Nah, santu Allah barik. Nukar maaf tani ya. Qala mu'allif rahimahullah. بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحوي بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بالسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يكفي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتد ويفعلي والنون أقبلن فيل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فيل مضارئ يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقل النون محل فيه هو اسم النحو صح وحعي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الودي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تآثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيارنا منفث وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو أني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ضوء صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاءه أبي كذا تلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمار مضافا مسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان والتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف. نعم. Kemarin kita sudah bahas tentang yang terakhir tentang kilahuma hina jaddal jaryu bainahuma qad aqla'a wa kila anfaihima rabi. Ini syair yang membuat kita cenut-cenut pada kesempatan yang sebelumnya dan alhamdulillah kita sudah selesai menjelaskannya. Ini berkaitan dengan nama Mas tentang i'rab musanna. Musanna itu apa Mas? Kata benda yang menunjukkan pada dua. Dan musanna ini harus apa? Mutabiqani fi lafadz wa fil makna. Harus sama Mas, sesuai apanya? Maknanya dan lafadznya. Jadi kalau misalnya malam ini ada Mas Anggoro, maka harus ada anggoro-anggoro. Kalau mau disebut musanna, anggorono, anggoroni, atau anggoroini. Ayo. Wangeli. Ya. Karena bahasa Jawa ya. Nah, Allah mubarak. Nah, ini kaitannya dengan apa, Mas? Lafat. Nah, ada lafat-lafat yang antum masih ingat, ada lafat yadullu 'alal musanna wa laisa bil musanna, walakin apa? Mulhaq bil musanna. Jadi musanna majazi atau musanna kawi. Seperti apa? Zaujun. Seperti apa, Mas? Zaujun. Ya, zaujun itu artinya apa, Mas? Wah, ya kudu ini paling hafal ya. Ya. Dan ini pun kita kemarin sudah memahami ada pembahasan yang menarik tentang zaujun ini, Mas. Itu tentang doa. Doa, Mas. Siapa yang sudah hafal, Mas? Ini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini Nabi SAW qala, Allahumma inni a'udhu bika min jari su wa min zawjin tusayyibuni qabla al-mashibi wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya adaban wa min khalilin makirin aynuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayi'atan ada'aha. Ini isnadnya jayyid, hadisnya diriwayatkan Imam Tabrani dan disebutkan juga oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihah nomor 3137. Itu artinya di sini, Allahumma inni a'udzu, ya kalau misalnya di tulis di sini, Mas, biar di kentara di sini. Nah, sebentar. Parasar. Nah. Cari tempat yang kosong, Mas. Biasa. Tempat kosongnya di atas ini, Mas. Tidak apa-apa, tidak ada masalah sini. Sweet. Ini kasih merah, Mas. Ini pertanda penting, merah itu pertanda penting. Jadi, dari Abu Hurairah Turan, nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jadi di sini Nabi SAW itu mengajarkan doa. Itu doanya adalah Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika. Aku berlindung kepadamu min jari su'i, dari jeleknya tetangga. Tetangga-tetangga yang jelek, Mas. Tetangga-tetangga yang jelek itu tidak lihat, Mas. Dia mau gederbak-gederbuk malam-malam, ya, ada yang pakai suara gede, kenceng, apalagi tutak-tutuk, ya, masih bangun sana, bangun sini, malam-malam jam 12 masih tutak-tutuk, dan yang lain sudah pada tidur, suara gergaji malam-malam misalnya, suara palu malam-malam, itu juga siapa yang betah, Mas? Itu juga. Ini kaitannya dengan apa? Jari su. Ya. Allahumma ini a'udzubika min jari su. Ya. Ya Allah. Jadi kita memohon perlindungannya kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya apa di situ? Percuma antum itu kemudian mengeluh sana mengeluh sini. Sesungguhnya tempatnya kita meminta perlindungan adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita minta perlindungan pada orang, itu menyebabkan kita justru apa? Depresi. Kita justru malah sebaliknya yang dapat. Bukan perlindungan, tapi malah perasaan apa, Mas? Insecure. ya, modelnya anak-anak alay sekarang ini merasa insecure. Nah, tidak pada zona aman. Ya. Jadi Allahumma ya Allah inni a'udzubika min jari su, dari ya tetangga. Tetangga jelek. Ya. Wa min zaujin suf. Ini kenapa kita ngambil doa ini di Alfiyah ini, Mas? Karena kaitannya kan dengan zauj, Mas. Nah, ini kalau misalnya pasin aja, Mas. Pasin nih. Di harga yang pasin nih, Mas. Ada harganya di sini. Label harganya di sini ada, Mas. Atasnya lagi. Nah, iya, Mas. Nah, ini zauj. Ah, pasin nih, Mas. Ini kita hapus saja. Ini nah, jadi Allahumma ya Allah inni a'udzubika min jari su, dari apa, Mas? Tetangga yang jelek. Ya, jari su. Wa min zaujin. Nah. Kenapa zauj, Mas? Di sini di halaman 136. Ini juga dibahas sama Mas zauj, Mas. Nah, ini karena enggak kelihatan nih, Mas. Jadi kita akan melihat di sini zauj. Ini lagi, Mas. Ya, bisa terlihat dari arah yang tak terduga-duga. Ya. Wa min, ya. Wa min zaujin tusayyibuni, dan dari pasangan. Jadi zauj ini bukan hanya suami dan bukan hanya istri, tapi berlaku untuk dua-duanya. Jadi kalau misalnya istri jadi ubanan semua, ya, dia juga harus berlindung dari seorang suami yang tidak menjadikan dia bahagia. Begitu juga sebaliknya. Ya, begitu pula sebaliknya. Suami itu boleh berdoa dengan seperti ini. Bukan berarti ini benci, ya. Tapi justru dengan doa ini bisa jadi istrinya bisa mendapatkan hidayah, menjadi tambah soleha, menjadi tambah sayangnya kepada suaminya. Jadi, wa min zaujin tusayyibuni, dari pasangan yang menyebabkanku, ya, tusayyibuni, beruban. Qoblan masyibi, sebelum waktunya beruban. Wanukwah, saurung wancini. Wanan woke saurungi wancin. Nah, jadi beruban banyak, ya, bukan hanya satu dua. Ya, kalau Pak Kun memang sudah Allahumma barik, sudah mulai golongannya sudah berubah, golongan yang benar, maksudnya Allahumma barik. Ya, ya, aneh itu kalau misalnya model kayak Rizal sekarang sudah ubanan, aneh itu. Nah, ini contoh saja. Alhamdulillah, Rizal enggak ubah. Atau Rian ubanan, wah itu berarti sesuatu. malamnya kurang panjang. Lailan, lailnya kurang panjang. Maka harus dipanjangkan dengan cara apa, Mas? Menyebutnya dengan kata-kata laili. Seperti itu. Itu maka menjadi malam yang panjang. Dimatkan aja, Mas. Ya, jadi Rian akan mengematkan Laili. Laili. Ini pembicaraan malam hari ini, Mas, ya. Dibahas ini, Mas. Ya. Biar yang tadi mangkoknya hilang itu, Mas. Kalau enggak seperti ini nanti mangkoknya sesuatu. Nah, jadi wa min zaujin tusayyibuni qabla al-mashibi. Dan dari pasangan hidup yang menyebabkanku beruban sebelum waktunya beruban. Ya. Kita tidak membicarakan Ahnur Sin di sini. Lama. Ada waktunya Allah membarik. Beliau mengatakan sudah lampunya, Ustaz. Bukan sudah waktunya. Ya. Allah yunub. Jadi wa min waladin yakunu alayya rabban. Ya. Jadi berlindung dari ya anak yang menjadi tuan bagiku. Artinya apa? Anak yang merintah-merintah. Ya. Anaknya malah merintah orang tuanya. Naudzubillah minzalik. Artinya di sini apa? Durhaka. Assalamualaikum. Semoga Allah azza menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan kita pun menjadi anak yang soleh. Dan istri kita juga menjadi anak yang soleh. Ini perlu didoakan seperti itu, Mas. Wa min malin yakunu alayya adaban. Ya. Dan dari harta yang menjadi siksaan atasku. Wa min khalilin makirin aynuhu tarani. Wa qalbuhu yar'ani. Dan dari kawan yang berbuat makar, matanya memandangiku sedangkan hatinya mengawasiku. Ya. Lal, ya apa lagi ini lal? Penting kok gue lal. Ya. Kenapa? Wa min kha, ya. Wa min khalilin. Khalil ini adalah apa? Akrab min mahbub. Lebih dekat daripada apa yang dicintai. Itu khalil. Jadi betul-betul kepercayaan, betul-betul dia itu menyayangi, mencintai. Ya enggak harus istri. Enggak harus istri. Tapi teman. Teman kita. Ya. Bahkan guru kita, Mas. Bisa menjadi khalil. Tapi di situ, khalil maksudnya di sini adalah teman akrab. Wa min khalilin makirin. Dari teman, kawan yang berbuat makar, Mas. Ainuhu tarani wa qalbuhu ir'ani. Matanya itu, ya, matanya memandangiku, tapi sedang hatinya mengawasiku. Kemudian, in ra'a hasanatan dafana. Ya. In ra'a hasanatan, kalau dia melihat suatu kebaikan, maka ia tanam sembunyikan. Dafana, kubur itu. Kebaikannya dikubur. Wa idza ra'a sayi'atan adaa'aha. Dan kalau dia itu melihat keburukan, maka ia pun menyebarkannya. Sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat, Mas. Artinya apa? Antum sudah diberikan kebaikan, antum lupa dengan kebaikan itu. Antum berlagak bigu, berlagak lali. Wah, orang itu lali, bijen. Kemudian, ya, wa idza ra'a sayi'atan adaa'aha. Dan jika dia itu melihat keburukan, maka dia pun menyebarkannya, menyebarluaskannya. Dengan apa, Mas? Pasang langsung di medsos. Tapi lagi nganu lu. lagi hijab. Wah, itu juga salah satu hal. Harusnya doa, doa kebaikan, bukan harus disebar-sebarkan, mas. Makanya di situ manusia kadang ditafrish, dicerai-beraikan, bukan terkadang bukan hanya dengan benci membenci, mas, tapi juga ta'asub dengan fanatik, fanatik buta. Kalau enggak ini ya enggak, pokoknya. Nah, itu doa seperti itu, mas. Ya, ini ada di silsilah sahiha nomor 3137, isnadnya jayyid. Jayyid maksudnya di sini hasan. Baik, ini dikeluarkan di oleh Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Ad-Du'a nomor 1339. Nah, paham sampai di sini, mas? Ya, hadisnya hasan ini. Ini ya. Coba dibaca lagi, mas. Doanya itu, mas. Mas Samad sing keras, mas. Kelihatan nggak itu? Nggak kelihatan? Hah? Kelihatan? Ya. Afan, bisanya seperti itu ya? Coba diin lagi bisa nggak? Itu mas. Bisa tahu, bisa jadi di atasnya lebih leluasa. Enggak juga. Di atasnya coba kita bikin di atas. Yes. Allahumma ini. Alayya Rabban. Alin ya Alayya Taba. Wa min qalilin ma bin ayna. Aynuhu. عينه تراني وقلبه يرعاني أذاعها نعم نعم بارك الله فيك. Ini tentang zauj, mas. Ini sebagai bentuk mengingat-ingat. Ada majazi, ada musanna yang di situ kaitannya dengan apa, mas? Tidak harus dengan lafadznya, tapi di situ zauj ini sudah fawaidul ala musanna, walakinnahu bighairi ziyadatin. Ini tidak ada ziyadah apa alif dan nun atau ya dan nun, mas. Itu beberapa kalimat itu ada yang tidak menunjuk apa istilahnya aslinya itu menunjukkan kepada musanna, tapi tidak ada tambahan hurufnya di situ. Aslinya seperti itu. Zaujun. Kemudian, ini sudah dijelaskan semua kemarin. Alhamdulillah. Nah, kita masuk pada pembahasan ini, mas. Ya. Ini qad yata'ayyanu al-ifradu fi mithl. Nah. Nah. Jadi sebelumnya ada sanian salisan qulhu kila. Kan ada satu, ada dua. Misalnya di sini apa? Hadal baitu fi fawaid matun minha. Ini masih berkaitan dengan membahas tentang bait. Baitnya apa? Di atas ini, Mas. Kilahuma. Kilahuma. Hina jaddal jaryu bainahuma. Qad aqla'a uqila anfayhima rabbi. Anfayhima rabbi. Jadi yang pertama fi i'rabu kila, ini tentang i'rabnya kila, yaitu i'rabul i'rabal musan. I'rabnya apa, Mas? Musan. Aitsu qal, di mana beliau berkata ilahuma li'annaha udhifat ila dhamirin, karena ini diidhafahkan kepada dhamir. Nah, kemudian ini kila ketika di i'rabnya i'rab musanna. Kemudian kan sanian, yang kedua adalah qulu kilahuma bainahuma qad aqla'a fihi mura'atu dhamir di ma'na al-kila li'annaha dalatun 'ala tsnaini wa dhamiru fi bainahuma dalun 'ala tsnaini wa dhamiru fi aqla'a dalun 'ala tsnaini. Jadi kila di sini maknanya juga untuk, kalau misalnya kilahuma ini adalah mura'atul dhamir, untuk menjaga dhamir dengan makna kila. Karena itu menunjukkan pada dua atau kata ganti dalam bainahuma. Nah, yang ketiga di sini qauluhu ta'ala, qauluhu dari perkataan mu'alif di sini kila. Huna laysat mulhaqatan bil musanna. Kila di sini bukan mulhaqatan bil musanna. Artinya apa? Musanna yang apa? Kawi atau majazi. Li'annaha udhifat ila ismin dhahirin. Karena ini diidhafahkan kepada kata benda yang sudah nampak di sini, ila ismin dhahir. Ismin dhahir itu misalnya apa? Nama, Mas. Ya, Ahnursin. Nah, Nursin itu isim dhahir, Mas. Dohirnya apa? Ya, dohir. Nah, itu, Mas. Nah. Jadi, li'anna udhifat ila ismi dohir. Misalnya apa? Kila, apa? Kila mudaris. Ya. Jadi, di contohnya kemarin, ya, kilahuma tapi di sini yeah. Ini, Mas, di atas di sini ja'ani kilahuma wa ra'aitu kilaihima marartu bi kilaihima. Kemudian yang lebih ini lagi adalah ya penjelasan di sini tentang tidak udhifa li ghairi dhamir, kalau diidhafahkan bukan pada dhamirnya, Mas. Lam tulhaq bil musanna, maka itu tidak dianggap mulhaq dengan musanna. Bal tu'rabu bi harakatin muqaddaratin 'alal alif, tapi diirabkan dengan harakat yang ditetapkan berdasarkan alif. Ja'a kila rajulaini wa ra'aitu kila rajulaini. Nah. Kemudian sekarang kita bahas tentang wa qad yata'ayyanu al-ifradu fi mithl qawli sya'ir. Dan ini ada pendetailan tentang ifrad. Kemarin Ana menjelaskan perbedaan antara, Mas, antara di qaul mufid, Mas, tentang perbedaan nid dun dan apa, Mas, syarikun. Nah, di pedokan, Mas. Nah, ini di sebutkan di sini Apa Mas? Penjelasan bahwasannya maksud dari kemarin apa? Nid itu apa Mas? Nidun apa? Tan tandingan. Kalau syarik sekutu. Oleh karena itu tidak setiap apa yang menjadi tadi tentang adanya syarik, adanya nid, itu tergantung redaksional. Tergantung redaksional yang diinginkan apa. Tapi di situ sesuatu yang beda. Sesuatu yang beda. Mana aslinya beda, tapi kemudian kalau dibawa semuanya kepada kesyirikan, sama. Hasil akhirnya kesyirik. Dan di sini jelaskan jadi ini disebutkan kilana ghaniyun an akhihi hayatahu wa nahnu idza mutna ashaddu taghaniyan, atau di sini taghaniya. Taghaniya tidak ada tanwin di akhir dari apa Mas? Dari ini Mas. Ya. Baharnya enggak ada tanwin di sini. Jadi kilana semua kita goniun. Goniun itu apa? Mencukup. Ya, cukup an akhihi. Ya. Jadi kilana goniun. Ya. Kita. Ya. Kila itu untuk musanna, tapi ketika ada na itu menunjukkan apa? Semua dari kita berdua. Ya, kilana semua. Ya. Dari kita berdua, ghaniyun an akhihi itu mencukupi daripada an akhihi. Artinya di situ semua itu ya. Ghaniyun kilana semua kita itu ghaniyun. Ya, cukup maksudnya an akhihi. Ghani an itu artinya apa? Lepas. Ya. Ghaniyun an artinya tidak butuh. Ya, tidak butuh kepada saudaranya. Hayatahu kehidupan saudaranya. Wa nahnu idza mutna ashaddu taghaniyan. Dan wa nahnu idza mutna ashaddu taghaniyan. Ini bisa mitna, bisa mutna. Dan kita wa nahnu idza mutna, apabila kita sudah meninggal, ashaddu taghaniyan, itu lebih dahsyat lagi Mas, lebih-lebih jika kita telah meninggal dunia kelak. Munin asyahid qaduhu kilana ghaniyun fa huna yajibul ifradu. So li'annahu huna dhakaral muqabila wa huwa qaduhu akhihi wa illa law qala kilana ghaniyani la sahha. Jadi ini kilana ghaniyun ini enggak pas. Fahuna yajibul ifradu. Maka ini harus dengan ifrad. Li'annahu huna dzakara muqabil. Karena disebutkan di sini adalah tentang muqabilnya. Tentang apa yang muqabil, yang opposite-nya. Yang berseberangannya. Wa huwa qawluhu akhihi, yaitu firman Allah Ta'ala akhihi. Saudara saudaranya. Wa illa law qala, kalau enggak ya. Sebutannya di situ apa? Kilana ghaniyani. Ya. Ghaniyani. Nasaha. Kita semua ini adalah Allah cukupi. Allah berikan kekayaan. Qulhu isnani mubtada'un. Isnan di sini adalah mubtada wa isnatani ma'tufun 'alaihi. Ya. Nah. Jarran jarrun wa majrurun. Jar dan majrur. Dan di sini sebutannya tentang jar wa majrurun. Yaitu ibnataini. Ma'tufun 'alaihi. Itu juga di ma'tuf padanya. Kemudian wa jumlatu yajriyani hiyal khabar, tentang apa? Yajriyani itu khabar. Kabnaini wa ibnataini muta'alliqatun yajriyani, itu bergaul dengan yajriyani, keduanya yajri, ya, berjalan, ya, empat yajri, lari mas, jaro yajri. Nah, jadi kabnaini wa ibnatain, ibnaini ini berarti dua laki-laki, wa ibnataini dua anak perempuan, muta'alliqatun yang berkaitan, yajriyani dengan suatu, ya. Nah, kemudian di sini makna annasnaini wasnataini aidan mulhaqatani bil musanna turfa, ya ini salah ini harakatnya, untuk perbaiki di situ, untuk perbaiki di situ. Yes. Ya, ini ayo turfa, ya serai itu diomong ke ilati keselim malah nanti mas, ya. Jadi malam ini kalau enggak antum enggak nahan tadi efek dari mangkok itu, ya susah, ya semuanya antum, ya kita di sini bisa tetap istiqomah menurut ilmu syar'i itu karena apa? Harus ada doa-doa kebaikan yang senantiasa kita harus panjatkan, ya, meskipun sekarang hampir lebih di antara 70% itu matanya sudah mengernyitkan dahi, matanya mengercikan dahi. Jadi bukan sininya tapi matanya. Akhirnya ketika dahinya ngernyit, ini matanya jadi merah, mas. Sudah hilang kekuatan idepnya. Menginginkan untuk segera apa, mas? Aywa, sesarean. Nek wis sarean itu di kuburan maksudnya. Allah Ustaz. Karena apa? Al-mautu akhul an-naum akhul maut. Tidur itu sedulur orang mati, mas. Nah. Maka di sini turfa'ani bil alif. Dirafa'kan dengan alif. Ya. Wa tunsub. Nah, ini juga sama. Nih. Ngeri kan itu? Domah ya. Saking susahnya itu, mas. Wangel. Ya. Tunsobani wa tujarrani bil ya. Dinasobkan dan dijarkan dengan ya. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la tattakhidu ilahaini tsnaini. Janganlah kalian itu menjadikan dua sesembahan. Di surat An-Nahl ayat 51. Wa taqul, dan kau katakan, ra'aitu tsnaini minan nas, Dan aku melihat Isnain dari orang-orang. Isnain. Isnain artinya apa? Bukan isnataini. Isnain mas. Dua. Watakulu dan kau katakan akbalasnani minar rijal. Ya. Akbala. Menemui isnan. Jadi jadi akbala isnani minar rijal. Ada akbala di sini bisa menerima atau bisa di sini akbala menemui. Ya. Akbala isnani minar rijal. Ya. Di situ ketika ya menerima dua dari kaum laki-laki. Wa taqul dan kau katakan marartu bisnaini bisnaini minar rijal. Aku telah melewati dua dari ya arijal dari kaum laki-laki. Nah. Nah. Baru 46, Mas. Masih 20 menit lagi ya. Nah, wasnatani. Sekarang wasnatani. Kadzalika taqul, demikian juga aku katakan indi imra'atani isnatani. Wa ra'aitu imra'ataini isnataini wa marartu bi imra'ataini isnataini. Mas Furqan, baca lagi Mas, keras Mas, keras keras Mas. Indi lo Mas, indi. Yondi. Cuf. Wis amaratani, wis. Ora bakat iki wis. Oh, dibaca dulu ya. Terus. Aduh, repot ini. Jadi, ana barusan ada cocologi. Inti itu artinya enti. Ya, tapi jangan nama Ustadz di sana ya. Di Bedogan, Ustadz Andi. Andi itu mas. Ya, Allah yahfadhu. Nah, indi imro'atani isnatani. Ya, indi imro'atani isnatani. Wa ra'aitu imro'ataini isnataini. Wa marartu bimro'ataini isnataini. Ini karena berkaitan dengan musanna yang jenis untuk mu'annas maka membutuhkan dua orang istri mas, dua orang perempuan mas. Kayaknya ana suruh baca Mas Furqan biar beliau menjadi pembeda sing olo ketoro ya sing becik ketitik. Nah yo. Anjuk nek misalnya isnatayan juk piye yo. Bimro'ataini isnataini itu mas. Paham? Aku melewati dua perempuan yang isnataini. Ya. Kemudian lakin ya, lakinil farqu baina isnaini wasnataini. Tapi di sini farq perbedaan antara apa isnaini wasnataini. Padahal ini dua-duanya. Annal awwal lil mudzakkar. Yang pertama ini